اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سلام الله الله جل جلاله yang karena rahmatnya, niat dari hamba terlaksana, sehingga kita tidak perlu berhenti bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita dapatkan. Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian selain dari Allah. Bukan begitu? Sehingga kita tidak sok, tidak merasa telah berbuat baik, telah maksimal berusaha, karena kita melihat ada orang yang usaha yang sedikit tapi hasilnya belum berkata Rasulullah SAW memberikan sebuah doa kepada Mu'adz Jabal radhiyallahu anhu ketika mengatakan, ya Mu'adz, wallahi innaka, ya Mu'adz, demi Allah, cinta Jangan kau tinggalkan di setiap salat. Bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang kau beri, yang beribadah dengan cara yang baik kepada Allah. Maka jangan berhenti untuk mengatakan alhamdulillah, karena memang hanya Allah yang pantas. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعندرين على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. يا الله semoga salawat semoga salam bersalawat berkah dan nikmat senantiasa mengucapkan alhamdulillah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan cinta, yang lahir dengan rahmat dan kasih sayang, yang keberadaan kita di rumah Allah pada siang hari ini itu salah satu rahmat yang dirasakan oleh umat manusia. Beliau pernah mengatakan, innama ana ar-rahmatu aku adalah rahmat dan kasih sayang yang diberikan. Yang menerimanya akan hidup berbahagia. Yang menolak hadiah dari Allah Jalla Jalaluh, maka ia akan sengsara walaupun beriman hati. Maka semoga salawat Allah bersambung untuk keluarga Nabi kita, untuk Kenapa berbunyi terus bermuara-muara? Kenapa berbunyi terus bermuara-muara? Lalu Jibril mencintai fulan. ثم نادى جبريل في أهل السماء. Lalu Jibril menyeru kepada seluruh penghuni langit. Mereka mendengarkan ucapan Jibril. Jibril mengatakan, Inna Allah ahabba fulanan wa ahibbu. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh cinta kepada fulan. Maka kalian semua cintai dia. Kemudian penghuni langit semuanya cinta sama itu fulan. Nama yang disebutkan fulan dicintai sama seluruh penghuni langit. Rumahudi ada huruf kabul. Lalu orang ini jadi diterima di muka bumi. Jadi kalau kita ingin pencitraan, maka pencitraan kepada penghuni langit, bukan kepada orang. Kalau antuk ingin riya, nggak apa-apa riya, tapi sama Allah Jalla Jalaluh. Ketika antuk sendirian di dalam rumah malam hari, nggak ada yang ngeliat, tapi antuk yakin ya Allah, ana mau sholat ya Allah, bantu hamba ya Allah. Ini yang harus dicari oleh seorang cinta Allah. Allah memiliki sebuah nama Wadud. Allah menyebutkan Inna Rabbi Rahimul Wadud. Sesungguhnya Rabbku itu Rahimul Wadud, Maha Pengasih dan Maha Pecinta. Allah mencintai dan dicintai. Maka tugas kita adalah mencari tahu bagaimana cara kita mencintai Allah dan bagaimana agar Allah mencintai kita. Ahibati fillah, siapa saja yang dicintai oleh Allah, agar antum paling tidak bisa mengkoreksi diri antum. Di surat Taubah ayat 4 Allah mengatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Maka jadilah antum orang yang bertakwa. Apa arti takwa? Nah, masya Allah. Apa arti takwa? Nah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi orang yang bertakwa, orang yang menjalankan perintah Allah. Antum masuk enggak kira-kira? Masya Allah. Fadhal. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Bagaimana kita akan menjalankan perintah Allah kalau kita enggak tahu mana yang perintah Allah? Bagaimana kita akan menjauhi larangannya kalau kita enggak pernah belajar? Maka tidak mungkin orang akan bertakwa kalau dia enggak paham apa yang seharusnya dia tinggalkan, apa yang seharusnya dia kerjakan. Kapan orang dapat SIM, jemaah? Dulu SIM itu bisa beli. Antum tinggal ngomong sama sahib, ana mau SIM. SIM apa? A, B, C, D. Terserah, sudah bismillah. Ha, fulus, ini fulusnya. Nanti sore ke rumah ana. Abah ana cerita. Dulu, tahun 76. Abah ana cerita, abah mau pindah ke Denpasar dari Jember. Berangkat mengurus SIM ke sahib, ana mau ngurus SIM. Kata dia, sinilah 10 ribu sudah. Nanti sore ke rumah, bukan ke tempat polisi, bukan. Ke rumah, katanya. Ke rumah udah selesai SIM. Dulu. Makanya banyak tabrakannya. Karena orang itu dapat SIM, enggak sekolah, enggak belajar, enggak tahu dengan rambu-rambu lalu lintas. Sehingga ada lambang X. Dia pikir, ini lambang apa ini ya, kata dia. Nah, antum, X itu lambang apa? Salah. Kok salah? Ini lambang di pinggir jalan itu, rambu-rambu. Ada X, dilarang apa? Dilarang apa saja? Lewat sana gak boleh. Fadal-fadal. Nah, Masya Allah, fadal. Kalau X itu dilarang parkir atau berhenti. Kalau hanya satu garis, dilarang masuk. Kayaknya antum punya SIM, harus diambil SIM antum. Itulah jamakit. Bagaimana kita akan menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang dicintai Allah, kalau kita gak tahu sama aturan Allah. Cana-cana. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya membuat satu bab dengan judul Babun Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Aman. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Lalu beliau membawakan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ilmu dulu. Kata orang Jawa, ngilmu baru ngamalno. Banyak di antara kita ngamal kan enggak tahu ilmunya. Antum kenapa ngamalin ini? Ya suka aja ana sama amalan ini. Ingat, innallaha yuhibbul muttaqin. Kita harus belajar jamaah, mengkaji agar kita jadi lurus jalannya. Oh, ini enggak boleh, ini boleh. Ustaz, sejak ana belajar ilmu, Ustaz, kok tambah susah, Ustaz? Ana dulu semuanya halal, Ustaz. Sekarang jadi banyak yang haram. Iya. Antum kan sedang naik mau jadi orang yang bertakwa, mau dicintai Allah. Di surah Al-Baqarah ayat 195, Allah mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kalian berihsanlah, beramal baiklah, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Ihsan ini jemaah tingkatan tertinggi dalam beragama. Ada tiga tingkatan beragama. Siapa yang mau sebutkan? Tiga tingkatan beragama. Nah, Islam, iman, ihsan. Masya Allah, kirim ke belakang. Masya Allah. Yang pertama Islam, naik lagi nih ke iman, naik lagi ke ihsan. Apa artinya ihsan? Siapa yang mau jawab? Nah, faddal. Masya Allah, barakallahu fikum, kirim ke belakang sana. Masya Allah. Beribadah seolah-olah melihat Allah. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarah. Beribadah seakan-akan melihat Allah dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Antum seakan-akan melihat Allah. Kalau enggak bisa sampai tingkatan ini tingkatan mahabbah jemaah. Kita beribadah sudah mencari, bukan takut lagi. Kita udah cari nih. Tapi ada tingkatan yang lebih rendah, yaitu tingkatan takut. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau engkau tidak bisa sampai tingkatan tersebut, maka ketahuilah Allah melihatmu. Sehingga kita merasa diawasi. Ini ihsan. Bagaimana orang bisa mencapai ihsan? Ya antum harus kenal sama Allah Jalla Jalal. Tak kenal maka tak sayang. Seringkali jamaah, antum duduk di sebelah orang yang antum gak kenal sama dia. Antum cuek aja sama dia. Setelah dikasih tahu, mas, ini orang yang paling kaya di kampung ini. Masya Allah, ahlan, apa kabar? Masya Allah, dari tadi antum gak ahlan, apa kabar? Kenapa? Karena antum gak kenal. Sekarang antum tahu, oh, ini fulusnya banyak ini. Ketika antum tidak pernah kenal dengan calon mertua antum, akhwat tuh udah bilang sama antum, mas, kalau kepingin minta ana, tolong jumpain abah ana di masjid. Sholat di samping bapaknya. Gak urusan dia sama tuh calon mertuanya. Karena gak tahu. Ketika dicolek, calon mertua, langsung gemeter. Allah. Dari tadi ana diliatin loh gitu sama dia. Di sini pentingnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka sebagian ulama mengatakan inna fid dunya jannatan. Man la yadkhuluha la yadkhulu jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Yang tidak masuk ke surga di dunia ini susah mau masuk surga di akhirat nanti. Surga itu adalah mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Antum akan merasakan kelezatan, kenikmatan. Apapun yang terjadi antum tahu. Ketika rizki mulai seret, antum mengatakan innallaha huwar razzaq. Tenang, Allah itu ar-razzaq. Ketika ada orang yang memzalimin antum, apa kata antum? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Kenapa antum bisa mencapai tingkat itu? Karena antum juga belajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'in asman. Mi'ah illa wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menghitungnya, bisa menguasainya, maka dia akan masuk surga. Para ulama menjelaskan ada 4 tingkatan menguasai nama-nama Allah. Siapa yang mau nyebutkan? Alhamdulillah hadiahnya masih banyak jemaah. Menghitung nama Allah ini tingkatannya ada 4. Paling rendah sampai yang paling tinggi. Masya Allah. Biasanya habis zuhur ini ngantuk usah. Jadi kurang fokus. Fadhal jamaah. Ana izin minum dulu. Alhamdulillah. Ada yang mau jawab? Hadiahnya kurang besar, Ustaz. Oh iya, ana tambahin. Doa. Tingkatan yang pertama. Mana? Masya Allah. Fadhal. Yang pertama menghafalnya. Yang kedua memahami artinya. Yang ketiga mengamalkan konsekuensinya. Yang keempat. Berarti satu hadiahnya. Iya. Tingkatan yang pertama menghafalnya. Biasanya ini tingkatan untuk anak-anak. Karena anak-anak kan belum mulai faham. Dia baru bisa menghafal. Ya hafal. 99 nama. Naik lagi mulai bisa memahami, dia fahami artinya. Satu persatu dia fahami apa arti al-musawwir. Apa arti al-qahar. Al-jabbar. Al-Mutakabbir, Al-Halim, Al-Karim. Dia pelajari apa maknanya. Yang ketiga, dia berdoa dengan nama tersebut. Konsekuensinya ketika antum tahu Allah Ar-Razzaq, antum ya Razzaq, ya Razzaq urzukni Allah. Ya Qawi, ya Syafi. Allah yang Maha menyembuhkan, Allah sembuhkan hamba ya Allah. Dia berdoa dengan nama-nama tersebut. Tingkatan yang keempat adalah beribadah dengan makna dari nama-nama tersebut. Artinya antum menjalankan ibadah dalam posisi antum tahu Allah Al-Basir. Konsekuensinya Allah melihat engkau. Mau berbicara, mau berdusta, tahu Allah Sami'. Gak jadi dia berdusta. Mau putus asa, dia ingat Allah Rahman. Mungkin dia merasa banyak dosanya. Kemudian dia putus asa, dia ingat dengan nama Allah. Nabbi ibadi, anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, kata Nabi. Sesungguhnya aku adalah Allah al-ghafur al-rahim. Al-ghafur, yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan bahwasanya azabku adalah azab yang pedih. Artinya hidup dia, dia jalani dalam pengawasan nama-nama itu. Ini yang berat jamaah. Tapi kita bisa. Jangan sampai antum di masjid habis sholat, masya Allah, berzikir dengan nama-nama Allah, berdoa dengan nama-nama Allah, kemudian pulang sholat Jumat buka tokonya, lalu ada orang beli, antum bohongin dia, antum tipu dia. Terus kemana nama-nama Allah yang tadi antum baca? Ini jemaah. Di sini seorang akan mencapai tingkatan al-ihsan. Dan Allah itu cinta dengan kebaikan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kita ini mu'idul adha. Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai. Allah menetapkan, mewajibkan agar kita berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Bunuh apa saja? Bunuh ular umpamanya, bunuh kalajengking yang harus dibunuh, atau bunuh manusia yang memang berhak untuk dibunuh umpamanya karena kisos, atau karena dia merampok, atau macam-macam. Masya Allah. Ingat, diperintahkan untuk membunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Kalau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang paling baik. Karena Allah cinta dengan orang-orang yang melakukan kebaikan, yang melakukan ihsan. Falyuhidd ahadukum syafratahu wal yurih dzibhatahu. Apabila kalian menyembelih, hendaklah menajamkan pisaunya dan bikin binatang itu segera istirahat ketika dibunuh. Jangan sampai antum potong udah separuh, oh kayaknya kurang tajam, bismillah, tajamin dulu, subhanallah. Dan ada orang yang mengasah pisaunya, kambing yang lihat, dilihat, eh ahlan sahlan. Allahu Akbar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah melihat seorang mengasah pisau di depan kambing. Umar mengatakan, engkau bunuh dia dua kali, belum mati udah mati duluan dia. Oh, mati ya ini. Insyaallah. Ingat, di sini semuanya juga butuh ilmu. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 222. Ini tentang orang-orang yang dicintai Allah, atau jadi aja orang itu. 222 Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka bertobat dan kepada orang-orang yang suka bersuci. Maka di sini seorang hamba ketika melakukan dosa jangan putus asa. Antum tinggal balik sama Allah, Allah cinta sama antum. Kita biasanya kalau ada orang melakukan kesalahan sama kita, kemudian dia minta maaf sama kita, mungkin kita maafkan. Tapi kita enggak suka sama orang itu. Kita kenang dosa dia. Iyalah, ana maafkan. Tapi tetap sakit hati anak, anak akan ingat. Itu manusia. Tapi Allah jadi cinta sama antum. Antum berbuat dosa 1000 kali. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, ya bni Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tushriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andai engkau datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa, hampir sepenuh bumi ini dosa, tidak ada sejengkal pun tempat di bumi ini kecuali pernah dia melakukan dosa di sana, kemudian engkau datang menjumpai aku dengan tanpa melakukan kesyirikan, aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ini ampunan buat engkau. Kita berbuat dosa balik sama Allah, Allah cinta sama kita. Allahu Akbar. Maka mendorong kita untuk kembali kepada Allah, terus bertobat dan menjadi dicintai Allah. Ingat dengan seorang pezina yang berzina sampai hamil, kemudian dia dirajam. Selesai dirajam oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi mensolati dia. Pezina juga. Seorang sahabat mengatakan, atusalli alaiha waqad zana. Gimana Nabi engkau mensolati dia padahal dia sudah berzina? Gimana? Dia berpikir ini kan pelaku dosa, gimana disolatin? Nabi yang nyolatin. Apa kata Nabi Zuhni? Inna allaha yuhibbut tawwabin. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, laqad tabat taubatan law kusimat ala sab'ina min ahli al-madinah la wasi'athu. Engkau tahu perempuan ini sudah bertobat. Kalau tobatnya itu, pahala tobatnya itu dibagikan kepada 70 pelaku dosa di Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka. Allahu Akbar jemaah. Maka jangan putus asa. Jangan berpikir kalau antum banyak dosanya, antum tidak bisa menjadi orang yang dicintai Allah. Inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah cinta kepada orang yang suka bersuci. Maka berusahalah untuk menjaga wudu antum. Kalau bisa terus wudunya dijaga. Nah, itu jamaahnya untuk suruh merapatkan lagi karena di jamaah gorengan. Masya Allah, masya Allah. Taib jamaah, panitia mengharap antum untuk merapat ya. Karena ada jamaah yang baru datang. Ya, sisi kanan kosong. Silakan merapat ke depan jamaah. Nanti selesai kajian mau selonjoran nggak apa-apa jamaah. Sekarang lurus-lurus saja dulu. Nah, ya alhamdulillah banyak tempat kosong, alhamdulillah. Diharap untuk tidak menutup jalan ya, sehingga yang telat datang bisa langsung memasuki tempat yang paling belakang. Tapi sebagian memang suka di belakang. Enak Ustaz, anak bisa bersandar. Gimana ini ya? Wajarlah orang-orang sepuh lah. Kalau anak muda bersandar ini yang anak susah ya mak. Ustaz khusnudzon, mungkin punggungnya sakit ya. Itu yang anak muda kita khusnudzon ya mak. Ingat Allah cinta kepada orang-orang yang suka bersuci. Sehingga ketika antum kencing, buang air kecil, hati-hati jangan sampai keciprat baju antum. Bersihkan. Ada seorang tukang laundrynya, bajunya pemain bola di Eropa, di Inggris kalau nggak salah. Dia itu heran. Semua celananya pemain bola itu, maaf, bau pesing. Kecuali punya satu orang yang nggak bau pesing. Maka penasaran nih, perempuan tukang laundry ini penasaran. Dia datangin tuh pemain bola itu. Ana heran, kenapa sih celana kok enggak pernah bau pesing? Apa jawab orang ini? Ana muslim. Satu jawaban. Ana muslim. Ini yang kadang-kadang kita lihat ada orang kencing enggak urusan. Mau kencing berdiri, duduk, ahlan wa sahlan. Boleh kencing berdiri. Asalkan tidak nyiprat kepada dia dan dicuci. Jangan sampai kencing berdiri, kemudian udah gak dicuci lagi sama dia. Akhirnya jadi na'udzubillah. Jadi najis dia punya baju. Najis dia punya celana. Allah cinta dengan orang-orang yang suka bersuci. Bayangkan Bilal bin Rabah, subhanallah alaih. Suara sandalnya terdengar, padahal Bilal masih di muka bumi ini. Di surga terdengar suara sandalnya. Oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Karena Bilal, setiap batal wudhu dia berwudhu kemudian sholat setelah itu jemaah. Ingat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di surah Ali Imran ayat 159 Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Tadi malam kita ada kajian judulnya tawakal mendatangkan rezeki. Tawakal itu artinya asyqatu billah wal i'timad alaih. Yakin sama Allah dan menyandarkan kepada Allah. Yakin bahwasanya hanya Allah yang bisa membantu. Iya Allah. Semuanya Allah. Dan dia sandarkan, enggak bergantung kepada manusia. Banyak di antara kita yang masih suka bergantung sama manusia. Ada urusan, tenang. Anak punya sahib. Tenang. Anak punya lobby. Tenang, tenang. Kemana Allah waktu itu? Ada orang yang sakit, oh tenang, anak kenal dokter, tenang, tenang, bismillah berangkat ke dokter. Sampai sana dokternya juga sakit. Aduh, gimana ini, kata dia. Maka tolong serahkan semuanya sama Allah. Yakin bahwa tidak akan terjadi di muka bumi ini sesuatu melainkan dengan izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan orang beriman itu tawakal semua. Usaha iya. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Allah akan kasih rezeki sama kalian seperti kasih rezeki kepada burung pagi hari keluar. Keluar dia kerja usaha. Berangkat. Sore harinya balik sudah kenyang. Enggak ada burung itu malam hari ngobrol sama pasangannya mengatakan, besok kita mau cari makan di mana ya? Gini bang, kita supaya enggak tiap hari keluar, gimana kalau kita beli kulkas saja? Enggak ada burung ngobrol kayak gitu, coba. Dia besok Allah. Dia serahkan semua. Ada sebagian orang yang subhanallah mau punya anak bingung dengan rezeki anaknya. Anak ini Ustaz, gaji cuma 2 juta Ustaz. Itu dia habis dimakan anak berdua sama istri. Kalau anak punya anak, makan dari mana nanti Ustaz? Ada yang berpikir seperti itu. Ada yang berpikir, ya Allah Ustaz, 2 anak aja ini Ustaz, udah capek anak. Ini masih kecil-kecil Ustaz. Gimana kalau anaknya nanti kuliah? Allah Akbar. Sekarang pendaftaran kuliah itu 25 juta. Dari mana dapat duit dia? Antum enggak tawakal sih sama Allah. Sekarang antum yakin anak ini bawa rezeki sendiri. Bapaknya mati, jangan dipikir anaknya ikut mati, enggak. Dia punya rezeki sendiri. Ada yang rezeki anaknya cuma sebentar, 2 tahun mati, selesai, habis rezeki anak. Maka tidak perlu antum takut dan khawatir dengan masa depan. Karena kita punya Allah. Usaha, planning, perlu. Kita disuruh persiapan menghadapi musuh-musuh. Nah, tapi sisanya serahkan sama Allah. Di surah Al-Ma'idah ayat 42. Allah mengatakan, Inna allaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang-orang yang adil. Allah benci kepada kezaliman. Jadi berusaha untuk adil. Orang tua, jangan difikir kalau bicara adil itu jemaah, itu untuk hakim saja. Jadi kalau orang biasa enggak masuk, subhanallah. Ada orang tua yang zalim. Kenapa? Karena dia pilih kasih sama anak-anaknya. Pernah suatu hari bapaknya An-Nu'man ibn Bashir Bashir datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Dia membawa anaknya Bashir. Ya Rasulullah, aku ini ingin menghibahkan kepada anakku ini seorang budak. Tapi ibunya menolak. Jadi ibunya baru nerima kalau engkau menjadi saksi atas pembagian ini. Atau atas hibah ini. Apa kata Nabi SAW? Akulla waladika nahalka? Apakah semua anakmu engkau kasih? Kata Bashir, enggak. Cuma dia. Ashhid alaihi ghairi. Jangan jadikan aku sakit. Cari saksi yang lainnya. Fa inni la ashhadu ala zur. Au ala jur. Enggak. Aku enggak mau jadi saksi atas sebuah kezaliman. Apakah engkau enggak kepingin semua anakmu berbakti kepadamu dengan sama? Kata Bashir, ya tentunya aku ingin. Maka jangan kau lakukan itu. Ingat, Allah yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang-orang yang adil. Memperbaiki orang yang bertikai. Adil sebagai seorang guru umpamanya. adil kepada orang-orang yang mungkin memusuhi kita. Dalam Islam tuh, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai ini kalian karena benci dengan satu kaum lalu kalian tidak berbuat adil. Jangan sampai. Makanya kalau kita lihat sejarah menetapkan bagaimana adilnya Islam, coba. Hukumnya adil. Al-Qadi Shuraih pernah suatu hari Ali bin Abi Thalib datang menjumpai Qadi itu. Dia mengadukan bahwasanya baju perang dia itu hilang. Dia jumpai dijual sama orang Yahudi di pasar. Dijual sama orang Yahudi di pasar. Kata Ali bin Abi Thalib, ini baju perangku, kata dia. Kata dia, apa dah buktimu? Akhirnya berangkat ke Qadi. Sampai Qadi dipanggil itu orang Yahudi. Didugrukkan sama Ali. Dalam riwayat disebutkan Al-Qadhi ini memanggil Ali dengan sebutan Ya Abul Hasan, ijlis ma'a khasmika. Abul Hasan, duduklah dengan lawanmu. Ali wajahnya berubah. Maka Qadhi bertanya, kenapa engkau kok ana lihat berubah? Apa karena ana menyuruhmu untuk duduk di samping dia? Bukan, kata dia. Karena engkau memanggilku dengan gelarku, dengan kunyahku, dan engkau memanggil Yahudi dengan namanya. Sampai dalam panggilanku Ali ingin adil. Akhirnya ditanya sama Qadhi, wahai Abul Hasan, apa saksimu kalau ini milikmu? Kata dia, buktinya, kata enggak ada saksi, ini anakku Hasan, enggak boleh. Anak jadi saksi buat bapaknya enggak boleh. Ya sudah, kalau nggak punya dia, udah diberikan kepada orang Yahudi itu. Baju besi dijadikan kepada orang Yahudi itu. Apa kata orang Yahudi itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia melihat keadilan Islam, masuk Islam tuh orang Yahudi. Sampai kayak gini Islam ini Amirul Mukminin. Duduk sama orang Yahudi, bukan Muslim, jamaah Yahudi. Maka ingat Allah, yuhibbul muqsitin. Hati-hati dengan orang-orang yang menjabat sebagai qadhi khususnya. Ketika dia melakukan kezaliman, Allahu Akbar jemaah. Parah banget jemaah. Dunia peradilan di negeri kita ini parah banget. Sampai pemerintah juga bingung. Hakim ini ditangkap, hakim sana ditangkap, hakim ini ditangkap, subhanallah. Sampai dulu ada seorang hakim yang mengatakan kalau anak melakukan ini potong jempol anak. Akhirnya masuk juga ternyata. Wallahu a'lam ya, apa mereka dizalimi atau mereka memang tidak jujur. Oleh karena itu pemimpin yang adil itu disebut pertama oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam jajaran 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Jamaah, ana lihat sebagian udah mulai memejamkan mata. Mic-nya kurang naik, jadi yang di YouTube. Masya Allah. Udah bener ini kan? Masya Allah, kurang naik. Baik. Supaya menghilangkan ngantuk, kayaknya antum perlu meletakkan tangannya di pundak teman antum ya. Coba bismillah, taruh di atas pundak sahib antum yang di depan antum. Masya Allah. Iya. Sambil dipijat lah jemaah. Masya Allah. Karena siang ini panas, ngantuk. Sebagian kalau yang bersandar udah mimpi ya. Nah, kayaknya udah pada mimpi ya. Nah, Masya Allah. Udah cukup sekarang dipukul-pukul pundaknya saja jemaah. Nah. Ayo dipukul-pukul biar kalau tadi bisa tambah ngantuk kan tuh. Lebih kencang dikit biar masya Allah. Alhamdulillah. Kalau syukur kita lanjutkan. Oh yang depan kesiannya paling enggak masya Allah. Antum udah dipijit sama dia. Oh alhamdulillah bersyukur antum. Itu salah satu fadilah yang duduk di depan jemaah. Dia enggak pijit siapa-siapa. Allahu Akbar. Sampai mana kita? 7 golongan. Imamun adil, imam yang adil. Karena imam ini, pemimpin itu bisa melakukan kezaliman tanpa orang lain tahu. Dia tinggal rekayasa macam-macam, dia bisa lakukan. Tapi dia tetap berlaku adil. Istimewa banget nih pemimpin. Istimewa nih pemimpinnya. Maka Allah kasih naungan pada hari kiamat buat dia. Karena padahal dia mampu untuk melakukan kezaliman. Semoga kita bisa menjadi imam yang adil. Di ayat 146 Ali Imran. Ali Imran, Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang sabar. Sabar. Tidak pemarah. Tidak gampang mengeluh. Antum lihat ujian yang diterima oleh para nabi itu jauh lebih berat daripada ujian yang diterima antum. Antum harus yakin itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat cobaannya, paling berat balanya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang mendekati nabi dan yang mendekati. Yubtala ar-rajul ala qadri dinih. Orang itu diuji, kasih bala sesuai dengan tingkat keagamaan dia. Antum bisa melihat bagaimana Allah memuji Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun berdakwah. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kecuali sedikit. 950 tahun berdakwah. Antum lihat bagaimana ujian Nabi Lut, Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Nabi Ayub, Nabi Yunus dimakan ikan paus. Nabi Ya'qub, Allahu Akbar. Bayangkan, yang melakukan konspirasi itu bukan musuh, tapi anak-anaknya sendiri. Yang di rumah dia, yang dibesarkan oleh dia. Mereka berusaha memisahkan Nabi Yusuf dari bapaknya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Yakub pisah sama Nabi Yusuf ini 40 tahun jemaah. Antum bisa kebayang kalau antum kehilangan anak antum ketika kajian. Karena antum serius kajian sampai ketiduran, anaknya hilang. Dilihat, ya Allah, anakku kemana gak itu? Diumumkan ke masjid. Antum takut anaknya diculik di bawah siapa? Ini Nabi Yakub alaihissalam, subhanallah. Dalam kondisi beliau ditinggal sama Nabi Yusuf alaihissalam, itu keluarganya kurang menghargai Nabi Yakub. Apa-apa kata Nabi Yakub alaihissalam, fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Sabar yang cantik, bukan sabar biasa. Dikatakan sabar yang cantik ini alladzi la syakwa fi, kesabaran yang tidak ada pengaduan kepada manusia. Ngadunya cuma sama Allah. Kita tuh kalau dapat musibah sedikit satu kampung tahu. Masya Allah, oh fulan kesian, kenapa kucingnya mati? Satu kampung tahu. Langsung ganti status, telah meninggal dunia kucing tercinta. Kalau dapat rezeki, istrinya enggak tahu. Dapat rezeki istrinya. Padahal di antara bentuk yang Allah cintai itu innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan ayyara athara ni'matihi 'alaihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tuh suka kalau Allah kasih nikmat sama hambanya agar hamba itu menunjukkan nikmat yang Allah berikan. Bukan menunjukkan musibah, tapi menunjukkan nikmat. Antu ganti status silahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak baru dapat rezeki. Mulai sahibnya kirim. Bagi-bagi lah bang. Ah ini kan. Ini yang anak gak suka. Kalau bersyukur banyak yang minta bagian. Memang seperti itu. Ketika engkau mendapatkan nikmat, berbagi. Masih ingat dengan kisah Syatir Al-Balkhi ketika ditanya oleh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bertanya kepada Syakik, ya Syakik, akhbirni amma anta alaih. Syakik, informasikan kepada aku bagaimana kau menyikapi kehidupan ini. Gimana sikapmu terhadap kehidupan ini? Kata Syakik, amma ana idza ruziqtu akaltu. Aku kalau dapat rezeki aku makan. Wa idza muni'tu sabartu. Kalau aku dihalangi dari rezeki aku sabar. Ibrahim bin Adham mengatakan hakadha ta'malu kilabu balkhin 'inda. Anjing-anjing di balak kampungku itu sama seperti ini. Kalau dikasih rezeki dimakan, kalau enggak dikasih diam. Itu anjing. Maka bertanya Syakik ini, terus kalau engkau gimana menghadapi kehidupan ini? Amma ana idza ruziqtu asartu. Kalau aku dapat rezeki, aku berbagi. Aku cari orang yang lebih butuh dari aku. Aku lihat, oh fulan kayaknya lebih butuh kasih. Wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku dihalangi dari rezeki, aku bersyukur. Karena nikmat Allah itu banyak. Jangan dipikir nikmat Allah itu cuma duit. Sehingga orang baru bersyukur kalau dapat duit. Lah, tetap dalam kondisi enggak punya duit, alhamdulillah bersyukur sama Allah. Tapi memang kata Allah, wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Sedikit dari hamba-Ku yang pandai bersyukur. Maka ingat, yang bersyukur dicintai Allah, yang sabar dicintai Allah. Seorang mukmin dalam kehidupan ini antara sabar dan syukur. Sudah. Enggak mungkin hidupnya senang terus. Kehidupan ini seperti lautan yang bergelombang. Kadangkala tenang, kadangkala ikannya banyak, kadangkala nelayan pulang enggak dapat ikan, kapalnya pecah. Besok berangkat lagi. Hadhil hayat jamaah. Kemudian di surah Ali Imran ayat 31 Allah menyebutkan sebuah ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Kita mengaku cinta sama Allah, ada ujiannya, ada tesnya. Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibkum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan kepada mereka yang mengaku cinta, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutin aku. Ikutin Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau istilah orang sekarang jadi followernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat, antum jadi followernya siapa coba? Di Instagram. Siapa yang paling banyak followernya? Ana kasih hadiah. Fadhlan. Apa? 1010 yang paling banyak 1010 follower, sedikit lah. Ada yang followernya sudah sampai 125 juta. Siapa? Lebih kalau nggak salah. Siapa? Ronaldo, antum termasuk followernya? Nggak perlu goyang, iya kalau iya, iya gitu. Enggak, bukan Ronaldo sebenarnya. Kirim ke belakang. Nah, apa? Siapa yang tahu? 3 bulan yang lalu, kita ngecek di kelas sama mahasiswa. Anak cek sama mahasiswa, kita lihat nih. Kita buka, kita tayangkan, lihat siapa yang paling banyak followernya. Ternyata paling banyak itu Selena Gomez. Gomez? Selena apa? Iya betul, anak takut salah sebut ya. Subhanallah. Yang anak takut banyak muslim yang jadi followernya itu perempuan. Muslim siapa followernya Ronaldo? Non muslim ini jemaah. Iya Ustaz, anak cuma cinta sama main bolanya. Antum mau dikumpulkan sama Ronaldo nanti. Di dunia mau dia. Kalau bisa dia salaman sama Ronaldo mungkin. Kalau bisa duduk foto sama Ronaldo. Mungkin kalau bisa makan bareng Ronaldo. Di sini antum hati-hati cinta antum, jangan dibagi serampangan. Jangan jual murah cinta antum. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Orang bakal dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Maka Allah turunkan ayat ini, fattabi'uni, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutin aku, ikutin Nabi alaihi salatu wassalam. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama antum. Wa yaghfir dzunubakum, dosa antum jangan takut, diampuni sama Allah jalla jalaluhu. Maka jemaah, di sini pengikut para nabi, mereka adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Bicara tentang tempat yang paling dicintai Allah, kita tahu tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Masjid di pasar. Tempat yang paling dicintai Allah. Jangan sampai menjadi orang yang pertama masuk ke pasar. Di situ setan pasang bendera dia. Bicara doa dan zikir yang paling dicintai Allah. Waktu anda berapa menit lagi? Tanya jawab, jam berapa? Setengah jam tanya jawab. Nah, azan jam berapa? Jam 3.22. Baik, ana akan berhenti sebelum asar insyaAllah. Di antara zikir-zikir yang paling dicintai Allah, Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ahabbul kalam ilallahi arba'an, ucapan yang paling dicintai Allah itu ada empat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Antum itu baca itu dalam sehari ini. Itu kalam yang paling dicintai Allah, atau ucapan zikir paling dicintai Allah. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ahabbul asma'ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Siapa yang anaknya namanya Abdullah dan Abdurrahman? Anak saya dia. Masya Allah. Satu. Antum anaknya berapa? Dua. Dua-duanya Abdullah Abdurrahman. Satu Abdullah. Kalau antum? Abdullah aja. Abdurrahman. Hadiahnya bagi dua kalau bisa jemaah. Antum kira problem. Nah, ini satunya. Kita kadang kalau bingung, ada orang ustaz, tolong ustaz carikan nama buat anak-anak. Abdullah, aduh udah banyak Abdullah ustaz. Ini nama yang paling dicintai Allah. Nanti gimana kalau satu kampung semuanya namanya Abdullah ustaz, kata dia. Enggak apa-apa. Yang membedakan kan nama bapaknya. Kita tahu bahwasanya sahabat Nabi ada empat yang namanya Abdullah, bahkan lima sebenarnya. Tapi dikenal dalam ilmu hadis al-Abadilah al-Arba. Abdullah yang empat. Siapa yang menyebutkan? Abdullah yang empat. Nah, oh, antum udah tadi. Jangan, jangan antum. Soalnya mana yang lainnya? Abdullah yang empat dari sahabat Nabi perawi hadis. Fadhal. Nah. Ali bin Abi Thalib, Abdullah namanya. Namanya Abdullah semua. Cuma binnya yang tanya. Jadi kalau jawabannya Ustaz, Abdullah pertama, Abdullah kedua, Abdullah ketiga, Abdullah keempat. Sahih, betul. Antum sudah dapat hadiah. Oh, na'am, fadhal. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Mas'ud. Enggak masuk sama Abdullah bin Mas'ud. Antum baca apa? Saya anda lihat antum, masya Allah. Ada contekan di sana. Oh, baik kalau contek-contek di jemaah. Enggak boleh nyontek. Abdullah bin Aziz. Itu mah raja. Raja Saudi. Raja Abdullah bin Aziz. Bin Abdul Aziz. Nah. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin... Abdullah bin... Abdullah bin... Umair. Humaid. Abdullah bin Zubair. Jamil, Abdullah bin Zubair. Kemudian... Abdullah bin Amr bin As. Masya Allah. Kirim ke belakang. Masya Allah. Nggak boleh nyontek, jemaah. Sekarang kan tinggal set-set. Nah... Maka ingat, itu namanya Abdullah. Enggak ada urusan. Dan enggak ada ketika namanya sama itu harus bayar royalti, itu enggak ada jemaah. Antum kok anak dulu yang namanya anak Abdullah, kenapa antum pakai Abdullah? Enggak apa-apa, semuanya Abdullah. Makanya dikatakan Al-Imam Bukhari kunyahnya Abu Abdullah, Imam Ahmad Abu Abdullah, kalau salah Imam Syafi'i juga Abu Abdullah. Mereka punya anak namanya Abdullah. Maka nama yang paling dicinta adalah Abdullah dan Abdurrahman. Usahakan kita menggunakan nama tersebut. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani lirrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nih. Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai Allah Ar-Rahman. Dicintai sama Allah. Apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Antum tinggal tanya sama diri antum, hari ini berapa kali ana baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim? Tanya. Ketika antum baca itu banyak, Allah insyaallah cinta sama antum. Karena itu dicintai Allah. Tapi kalau ternyata kayaknya hari ini lupa Ustaz enggak baca itu, Ustaz. Ya, kita ingatkan agar antum membaca tersebut. Baik, ada amalan-amalan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah pertama yang wajib-wajib. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku ini mendekatkan dirinya kepada aku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada yang fardu-fardu. Jadi yang wajib itu lebih dicintai Allah daripada yang sunnah. Ingat, jangan sampai antum sholat malam, Masya Allah, Alhamdulillah, Ustaz. Ana malam ini bisa sholat malam, tahajud itu 11 rakaat. Tapi sayang subuhnya jam 7, Ustaz. Ketiduran, nah, antum gak bagus. Karena seharusnya antum menjaga yang wajib. Yang sunnah baru setelah yang wajib antum bisa jaga, naik nih. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Di sini hambaku itu kalau yang wajib rata semua. Kita salat berjamaah di masjid rata. Yang membedakan salat sunnah. Salat duhur sama 4 rakaat semua. Apa ada yang lebih? Enggak ada. Setelah salat duhur akan nampak yang sholat sunnah dan yang tidak sholat sunnah. Tapi ada yang kelihatan tidak sholat sunnah di sini, tapi sholat sunnah di rumahnya. Lebih dicintai Allah. Daripada yang sholat sunnah di masjid, orang ini lebih dicintai Allah. Tapi memang ada orang, saya terus terang, ada orang yang susah kalau sholat sunnah di rumah. Kenapa susah? Soalnya gak ada yang ngelihat, Ustaz. Kok gak semangat gitu, Ustaz. Ada orang seperti itu. Kalau dia sholat, ada yang ngelihat. Wallah, ana bisa baca Al-Baqarah kalau ada yang ngelihat. Kenapa sholat sunnah disyariatkan di rumah? Supaya antum lebih ikhlas. Tidak riya. Tapi mungkin Ustaz, anak kalau sampai rumah biasanya sibuk dengan urusan macam-macam, maka anak sholatnya sunnahnya di masjid. Ya fadl. Tapi tetap lebih utama sholat sunnahnya di rumah. Maka itu amalan yang dicintai Allah SWT yang wajib-wajib. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim berkaitan dengan amalan yang dicintai Allah, Nabi SAW bersabda, khairul amali au ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Ini penting. Salat malam usahakan antum sepanjang tahun salat malam walaupun hanya 3 rakaat. Ana Ustaz bisanya sebelum tidur witir Ustaz 3 rakaat. Ya alhamdulillah dijaga. Daripada antum sholat malam hanya 7 hari. Lalu ceritanya sekampung. Alhamdulillah. Ana bisa sholat malam. Sejak kemarin. Sampai berapa hari? Ya bertahan 7 hari. Setelah itu udah gak pernah sholat lagi. Itu gak disukai sama Allah. Puasa. Ada orang yang puasa Daud. Tapi hanya sebulan. Habis itu gak puasa sunnah lagi. Lebih baik antum puasa Senin Kemis. Tapi terus sepanjang tahun. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah yang berkesinambungan walaupun sedekah. Usahakan tiap hari sedekah. Abdullah bin Umar, Masya Allah, beliau itu gak bisa makan kecuali sama orang miskin. Dan terus beliau lakukan itu. Jadi kalau makan dicari orang miskin diajak makan semua. Dan itu dilakukan terus menerus ya. Dan ada orang yang masya Allah, anak kalau melihat orang itu iri anak. Ini iri yang boleh ya. Jadi anak berapa kali bareng sama tuh orang, setiap makan di warung dia itu mesti beli. Dia bilang anu ada satu dibungkus. Dia minta dibungkus. Bungkus keluar dia kasihkan ke tukang parkir. Berapa kali ke restoran sama anak selalu dia beli, dia berikan ke tukang parkir. Subhanallah. Lebih baik kita lakukan enggak apa-apa sedikit, mungkin cuma 15 ribu. Tuh tukang parkir bahagianya masya Allah ya. Masya Allah. Karena banyak tukang parkir yang hanya memarkirkan mobil-mobil mewah tapi enggak pernah makan di restorannya, cuma bisa ngelihat dong. Dia belinya gorengan yang di pinggir jalan. Masa antum tidak menghargai dia yang sudah ngurus parkir antum? Ya anak kasih duit Ustaz, kan kita bayar sama dia. Bayar itu wajib jemaah. Kalau memang harus dia bayar. Ingat berkesinambungan, berusaha untuk mengamalkan tersebut. Duha umpamanya, jagalah dua rakaat umpamanya. Tapi terus-terusan. Baik, kemudian Nabi SAW pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud tentang amalan yang paling dicintai Allah. Beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Ada riwayat yang mengatakan sholat di awal waktu. Di sini terjadi perselisihan di antara para ulama. Karena ada sholat-sholat yang ternyata Nabi SAW mengundurnya. Tidak di awal waktu. Seperti sholat isya. Beliau lebih suka sholat isya itu dimundurkan. Kadangkala sholat duhur. Beliau itu kadangkala sholat duhur Bilal Muadzin gak boleh. Jangan dulu. Masih panas, kesian orang-orang kalau keluar dari rumah. Ditunda. Maka yang dicintai Allah adalah sholat tepat waktu. Artinya tidak ketinggalan. Tepat waktunya, tidak diundur-undur, tepat waktunya. Sehingga kadang-kadang kita melihat sebagian kajian, anak kadang-kadang ditanya, Ustaz kenapa Ustaz sholat isyaknya kok ditunda? Kajian ba'dal maghrib sampai jam 8. Sholat isyaknya baru jam 8. Lalu dia berdalih, bukankah amalan yang paling dicintai Allah itu sholat di awal waktu? Nah, memang itu ada hadisnya. Tapi untuk sholat isya, Nabi ingin diakhirkan. Hanya saja beliau tidak melakukan itu karena takut memberatkan umatnya. Maka kalau kita memang kajian umpamanya mau sampai jam 8, ya mungkin sholat isyaknya jam 8, gak ada masalah. Tetap itu disebut tepat waktu. Karena tidak keluar dari waktunya, karena memang waktu isya masih panjang. Kemudian beliau mengatakan summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua. Ini amalan yang paling dicintai Allah. Kalau antum berbakti sama orang tua antum, antum ingat ridallahu fi ridal walid wa sakhatullahu fi sakhatil walid. Keridhaan Allah bergantung sama keridhaan orang tua. Dan kemurka Allah bergantung sama kemurkaan orang tua. Maka antum lihat, apakah yang antum amalkan itu membuat orang tua antum berbahagia, ridho sama antum atau tidak. Kemudian summal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah. Itu dicintai Allah jalla jalal. Kemudian Nabi SAW pernah ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintain Allah? Atau manusia apa yang paling dicintain Allah? Nabi mengatakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ini dalam hubungan sesama makhluk. Antum lihat manfaat antum buat orang lain apa sih? Jangan sampai jadi benalu kita. Ngambil manfaat dari orang lain gak pernah memberikan manfaat. Negeri kita nih. Jangan bertanya antum apa yang negeri ini berikan kepada anak. Antum tanya apa yang antum berikan kepada negeri ini. Agar kita menjadi orang yang paling dicintai Allah karena memberikan manfaat. Keberadaan antum itu dirasakan manfaatnya buat orang lain. Manfaat yang paling indah adalah mengajarkan ilmu. Khususnya ilmu tentang Allah dan Rasul-Nya. Antum bermanfaat menyelamatkan dia dari api neraka. Kemudian ketika ditanya amalan apa yang paling dicintai Allah, Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang engkau transfer kepada seorang muslim. Ini muslim lagi bersedih, antum duduk di samping dia, mengusir kesedihan dia. Antum berikan kebahagiaan kepada dia. Ada orang yang katakan ana ini punya masalah. Masalahnya apa? Berat masalahnya. Kalau berat bahaya untuk masalahnya. Jangan tambah ditakut-takutin. Saudaranya sakit di rumah sakit, antum sakit apa? Anak kena duri. Oh ya Allah, anak punya teman itu kena duri sampai dipotong kakinya akhirnya. Ini orang sakit ditakut-takutin. Bukan antum kasih kebahagiaan sama dia. Sampaikanlah bahasa tohur, apa-apa insya Allah jadi pembersih dosa-dosa antum. Itu kebahagiaan yang kita transfer ke hati surat kita. Au takshifu anhu kurba, atau kesulitan yang antum mudahkan bagi dia. Au takdi anhu dainan, bayari utangnya. Siapa yang punya utang di sini? Alhamdulillah ada yang punya utang, karena bersyukur jemaah. Bayarin, punya sahib kadangkala dia curhat sama antum, ana ini punya utang belum bisa bayar. Berapa utang antum? Sekian. Bismillah. Khud, bayarin. Itu Allah jadi cinta sama antum. Au tatrud anhu ju'an, atau antum mengusir rasa lapar dia. Waktu makan antum lihat saudara antum di pojokan kok enggak ikut makan, antum panggil fulan, fadhol. Yuk kita makan bareng. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang makanan nih, makanan yang paling dicintai Allah, ahabbut ta'am ilallah ma kathurat 'alaihil aidi. Makanan yang paling dicintai Allah itu yang banyak tangan di sana. Artinya makannya berjamaah, enggak sendirian, enggak makan sendirian tuh. Makanya dalam Islam itu jamaah, ta'amul wahid litsnain. Makanan orang satu itu cukup untuk dua orang. Makanan dua orang cukup untuk tiga orang. Terkadang di beberapa kajian itu ada pembagian snack kadang-kadang. Pembagian snack, pembagian air. Sebagian teman antum gak dapat. Antum dapat nih. Ada orang yang masya Allah melihat sahibnya. Sabar antum ya. Tergantung amalnya sebenarnya. Sebenarnya fadhol kita berdua ini. Supaya dicintai Allah, berkah nih. Jemaah, dan masih banyak amalan-amalan lainnya yang dicintai Allah. Di sini kita dituntut untuk belajar, untuk mengkaji, agar menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana rasa yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, fadhol. Ustaz, mana yang harus didahulukan? Tawakal atau ikhtiar? Jemaah, tawakal ini artinya yakin sama Allah dan menyandarkan sama Allah semua. Jadi lebih dulu mana? Ikhtiar apa tawakal? Tawakal itu bukan lebih dulu. Di awal tawakal, di tengah tawakal, di akhir tawakal. Artinya ketika antum berusaha, perasaan tawakal itu terus ada dalam diri antum. Bukan nunggu terakhir. Udah gak bisa. Ya kalau gitu anda tawakal lah sama Allah. Dari awal seharusnya antum tawakal. Makna tawakal apa? Astiqatu billah. Yakin hanya Allah yang bisa membantu. Dan menyandarkan semuanya sama Allah. Usaha, usaha tetap jalan. Maka seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, saya seorang akhwat. Dan saya baru saja hijrah. Saat ini saya sudah mengenakan hijab yang syar'i dan mulai sering ikut kajian sunnah setiap kajian sunnah. Setiap saya ada waktu minimal 2 kali seminggu. Ana sih kurang suka dengan ucapan seminggu jemaah. Kalau bisa diganti sejumat. Betul. Makanya hadisnya itu antum lihat penghapusan dosa itu salat yang 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat kata Nabi SAW. Wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan. Jadi kalau bisa diganti sejumat. Enggak sejumat lah, sepekan Ya sama aja sih, enggak apa-apa sepekan, tapi sejumat lebih nyunnah, ya masyaallah. Tetapi keluarga saya khawatir melihat perubahan saya yang sering ikut kajian dan berhijab syar'i. Bahkan saat ini saya sudah tidak pernah lagi diizinkan ikut kajian dan hijab saya pun terkadang tidak boleh memakai yang terlalu panjang. Sekarang pun untuk datang ke sini saya tidak izin kajian karena orang tua mengizinkan saya main daripada ikut kajian. Dan saya ke sini izinnya mau main, enggak apa-apa. Main ke tempat kajian. Pertanyaannya, apakah saya berdosa karena bohong? Enggak, insya Allah enggak bohong. Main ke tempat. Ini kajian, ini taman surga. Jadi kita datang bermain di taman surga. Niatkan itu. Saya sudah jelaskan ke orang tua tentang seperti apa kajian yang saya ikuti. Tetapi orang tua tetap saja melarang. Bagaimana solusinya Ustaz untuk saya? Apakah boleh saya berbohong setiap mau datang kajian? Jamaah, sebenarnya ketika orang tua melarang itu karena cinta. Dia takut anaknya ini ikut aliran sesat. Betul. Itu kekhawatiran orang tua. Jangan antum anak, na'udzubillah min kalimati anak. Anak pernah pulang dari pesantren, awalnya jenggot kita potong terus, tapi satu saat anak udah faham jenggot anak panjang. Pulang ke pesantren, dari pesantren disidang. Ikut aliran apa sekarang pakai jenggot? Itu orang tua seperti itu. Karena dia cinta, dia khawatir gitu. Apalagi sekarang ditampakkan orang yang pakai jilbab panjang umpamanya, orang yang berjenggot itu Islam radikal. Teroris digambarkan pakai jenggot nih. Akhirnya citra sunnah ini jadi buruk. Maka harus dimaklumi. Kita harus memaklumi orang tua kita. Terus bagaimana meyakinkan orang tua kita? Tunjukkan kalau perubahan engkau bukan hanya perubahan penampilan. Sebagian kita itu yang berubah cuma penampilannya doang. Akhlaknya gak berubah. Cuma jenggotnya panjang, bajunya syar'i, tapi kalau ngomong masih kasar. Gak berbakti sama orang tua. Contoh ringan nih, ketika antum sudah ngaji, antum pulang ke rumah, sandal di rumah itu antum rapikan. Orang tua keluar rumah sandalnya tinggal pakai. Ini perubahan yang ringan sekali. Orang tua ngeliat tuh sandalku biasanya ngadepnya kan ke dalam rumah. Ini sekarang ngadep langsung pakai. Ternyata anaknya yang melakukan hal itu. Ini perubahan yang positif dilihat sama orang tua. Dilihat anaknya datang dicari bapaknya, ibunya dia salaman, ditanya gimana kabarnya ayah, dia duduk di sebelah ibunya, dia pijit kaki ibunya, si ibu heran, ikut aliran apa pakai pijit-pijit kaki segala. Tunjukkan perubahan yang positif, karena perubahan penampilan itu tadi penampilan udah di apa ya, udah citranya udah buruk, jadi kita perlu tunjukkan perubahan yang positif karena ini agama Allah. Ketika makan, antum, anti mungkin sampai rumah, tanya sama abah, ayah kepingin minum teh apa minum apa, tunjukkan adab dan etika. Sehingga dengan cara seperti itu, orang tua melihat, oh perubahan anakku positif nih. Tanpa anti bercerita tentang kajian macam-macam, insya Allah orang tua menerima sambil didoakan orang tuanya. Terus izinnya apa? Ya izin mau ke tempatnya teman, mau ketemu sahib atau apa. Betul memang ketemu sahib, artinya tidak berdusta. Jadi ada namanya tauriah. Tauriah itu mengucapkan sebuah ungkapan yang multi tafsir. Karena kita ya kalau memang harus seperti itu gitu. Kadangkala orang lagi rapat, izin, mau kemana? Mau sholat? Jangan dulu sholat, rapat dulu. Izin, mau ke belakang? Fadol, ke belakang. Ke belakang tafadol. Tapi sholat gak boleh. Kadang-kadang seperti itu, jemaah. Makanya, ya lihat kondisi. Kita gak boleh berdosa, tapi tadi kita mengucapkan ungkapan yang mungkin, kalau memang dibutuhkan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dalam waktu dekat ana rencana untuk menikah. Tapi orang tua ana masih percaya dengan kejawen. Hitung-hitungan hari untuk menentukan tanggal akad. Sudah dari kemarin ana menjelaskan untuk tidak percaya dengan hitung-hitungan hari tersebut. Tapi sampai sekarang belum berhasil. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika nanti sampai hari akad orang tua saya tetap pada pendiriannya? Apakah ana juga berdosa karena sampai hari akad ana menikah? Sebelumnya dilakukan hitung-hitungan hari sesuai kepercayaan kejawen yang tidak terdapat di hati. Jamaah, memang masih banyak ya keyakinan-keyakinan di masyarakat kita yang tidak berdasar. Ada tradisi dan budaya yang perlu dilestarikan apabila tradisi dan budaya tersebut masuk dalam konteks kearifan lokal. Tapi kalau tradisi dan lokal itu segala sesuatu yang agama barang-barang ma'ruf atau dekat-dekat. Jadi ketika agama silahkan ketika orang tua tetap seperti itu, ya kalau beli hitungan seperti itu dalam Islam. Maka ya sudah kasih penjelasan sama orang tua. Orang tua maunya tanggal berapa silahkan ayah. Tapi antum tidak perlu meyakini tersebut. Dan mudah-mudahan orang tuanya bisa berubah. Artinya antum menikah di tanggal yang ditentukan orang tua juga gak ada masalah. Jangan sampai antum mengatakan anak takut usah. Kalau ikut ketentuan orang tua nanti anak bercerai. Nah, antum percaya juga sama hari-hari itu akhirnya. Ustaz, saya sekarang sedang dalam proses penerimaan kerja. Pertama yang mereka minta adalah menyusun merapikan jenggot saya. Ngapa pemerapikan dan merapikan jenggot itu yang sudah kelewat genggam? Antum merapikan, setelah satu genggam lewat, fadhil. Saya dan ini sudah dua perusahaan yang syaratnya begitu. Kenapa sih jemaah? Apakah jenggot itu membuat kinerjanya jadi turun? Umpamanya dia jadi supir. Nah, kalau jenggotnya panjang itu nanti kelilit ke setirnya. Mungkinlah, ini kan berbahaya kalau seperti itu. Ada pengaruhnya, ini gak ada sama sekali. Ana tadi baru lihat berita, ada pemain-pemain bola banyak sekarang yang berjenggot. Dan panjang jenggotnya. Ya Ustaz, kalau pemain bola gak apa-apa Ustaz, kata dia. Kenapa pemain bola kalau ini gak boleh? Pemain bola itu hak asasi. Ini termasuk HAM seorang pelihara jenggot. Yang penting tetap dia bekerja dengan baik. Yang dilihat itu bukan penampilannya. Orang dilihat hasil kerja dia. Nah, dan bagaimana hukumnya untuk prajurit TNI dan polisi? Iya, harapan kita, apa yang terjadi di negeri kita, ada hukum-hukum aturan-aturan yang kelak dirubah. Karena memang aturan itu, ya bertentangan dengan ajaran agama kita. Seperti polisi, tentara, Anda pernah baca, hanya 3 negara yang melarang polisi tentara berjenggot di dunia ini. Coba dilihat. Di Amerika polisinya berjenggot enggak ada masalah. Anda berangkat ke Palestina aja. Tentara Palestina, Yahudi yang jagain pintu Masjidil Aqsa itu dengan jenggotnya yang panjang-panjang. Anda lihat, Masya Allah. Tentara ini dengan senjatanya. Kenapa? Karena memang tidak mengurangi kinerja dia, jemaah. Jadi mudah-mudahan yang berada di tentara ya sabar. Antum kalau memang harus ada di sana, harapannya memang ada tentara-tentara yang taat sama Allah, polis yang taat sama Allah, sehingga bisa memberikan perubahan yang indah buat negeri ini, jemaah. Karena sejatinya hak asasi setiap warga Indonesia ini dijamin. Hak untuk menjalankan agamanya itu juga. Dan ini jenggot salah satu agama kita. Salah satu ajaran agama kita. Jangan diremehkan. Ustaz kan cuma sunnah, Ustaz. Antum cuma sunnah gak diamalkan. Yang makruh dia kerjakan. Ini sunnah perintah dari Nabi SAW. Para Nabi semuanya berjenggot. Kenapa sih? Kok ada orang yang anti sama jenggot? Gimana antum kalau berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam yang jenggotnya memenuhi dadanya? Bagaimana kalau bertemu dengan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib yang jenggotnya memenuhi dadanya? Tuh sahabat semuanya 4 yang dijamin masuk surga, 10 semuanya berjenggot. Ada yang tipis karena memang ya memang rezekinya seperti itu. Utsman Abu Bakar disebutkan khafiful aridain. Jadi jambangnya itu yang di sini khafif, tidak lebat. Tapi ada yang lebat, ya tergantung rezekinya. Dan ingat, ini ajaran agama kita. Orang-orang Yahudi yang taat itu berjenggot. Karena di agama mereka pun, jenggot ini termasuk sunnat minan sunanil fitrah. Jadi para nabi semuanya berjenggot. Nabi Isa alaihissalam berjenggot. Nabi Isa alaihissalam. Barakallahu fikum. Ustaz, Ana mau menikah tahun depan. Insya Allah. Banyak yang laporan sama Ana. Nah, insya Allah. Tapi ada suatu penghalang. Yakni ketidakjelasan wali nikah calon Ana. Soalnya ayah kandung sudah cerai dengan ibunya. Dan tidak pernah memberi nafkah sama sekali semenjak pisah. Mau berniat bertemu ayah kandungnya untuk meminta jadi wali, tapi dilarang ibunya. Bahkan sampai diancam tidak dianggap anak lagi kalau bertemu. Dalam hal demikian, apakah boleh wali hakim yang menjadi wali? Mohon doanya Ustaz, semoga kami dipelancar menuju pernikahan. Jamaah rahimakumullah, ini salah satu dampak buruk perceraian yang tidak sesuai dengan sunnah. Kayak gini. Menikah itu ada ilmunya, bercerai juga ada ilmunya. Bahkan Allah turunkan surat dengan nama suratul talaq, surat perceraian. Belajar tuh, ada talak yang sunnah, ada talak yang bid'ah. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Nih, wahai Nabi, apabila engkau sallallahu ala nabiyina wasallam menceraikan, maka kalian ceraikan sesuai dengan masa iddah dan hitung iddah. Jadi enggak boleh seorang lelaki menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya sedang datang bulan. Tidak boleh seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya suci dan sudah dikumpuli. Yang sunnah itu menceraikan istri dalam kondisi dia suci, belum dikumpuli, atau dalam kondisi hamil. Ini yang perlu dipelajari, jamaah. Kita kadang-kadang sudah profesor, sudah apa, agamanya gak dipelajari sama sekali. Pelajari agamanya. Kita lihat nih, sang ibu melarang itu menantu untuk menjumpai, atau anaknya untuk menjumpai bapaknya sendiri. Padahal bapaknya sendiri. Dan dosa yang paling besar, termasuk dosa yang paling besar adalah memutuskan tali silaturahim. La yadkhul jannah qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Enggak masuk surga. Ni ibu membuat anaknya benci sama bapaknya, bahkan dilarang berjumpa sama bapaknya. Mengancam. Mengancam untuk memutuskan hubungan sama anaknya. Kalau engkau menjumpai bapakmu, maka enggak kenal lagi sama aku. Na'udzubillah min dzalik. Dan ingat, seorang anak tak boleh taat sama orang tuanya dalam kemaksiatan kepada Allah. Apakah boleh wali hakim? Tak boleh wali hakim, bapaknya aja. Bagaimanapun anak itu nasabnya sama bapak. Dan para orang tua ingat, kalau harus terjadi perceraian, Allah mengingatkan wala tansawul fadla bainakum. Jangan dilupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian. Jangan dilupakan. Yang ingat cuma jahatnya suaminya, yang ingat hanya buruknya istri. Lupa dengan masa-masa indah. Sudah, kalau memang harus berpisah, tidak ada kecocokan, berpisah. Tapi tetap berpisah sebagai suami istri, tapi sebagai saudara dalam Islam tidak pernah berpisah. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sang ibu seharusnya menumbuhkan kecintaan kepada anaknya, kepada bapaknya. Nah, doakan bapakmu. Nah, ibu kenapa bercerai? Ya udahlah, kayaknya memang gak cocok sang bapak seperti itu. Maka wasiat anak, coba bawa ibunya kepada seorang ustaz. Bu, gini bu, kita gimana kalau konsultasi? Mungkin ibunya suka ikut kajian, ada ustaz yang ibunya suka, yuk kita berangkat ke sana. Atau anti dulu, berangkat dulu ke ustaz itu, sampaikan anak mau bawa ibu anak, ibu anak seperti ini. Maka semoga dengan cara seperti itu ibunya bisa menerima. Saya ingin bertanya, bagaimana hukum menerima sesuatu dari orang lain? Kebetulan saya bekerja sebagai pelayan masyarakat. Sejauh ini, alhamdulillah, saya selalu menolak pemberian tersebut karena rasa ikhlas karena Allah. Apakah jika saya menolak itu berarti menolak rezeki? Masya Allah. Jamaah, apabila hadiah yang diberikan kepada antum karena posisi antum dan kerjaan antum, dan antum sudah mendapatkan gaji di sana, berarti antum enggak boleh terima. Kalau mau terima, serahkan kepada atasan antum. Ini yang kita lihat di negeri kita, ada yang namanya pengembalian apa? Pejabat-pejabat membalikan gratifikasi. Itu seperti itu. Karena bukan hak antum, antum sudah dapat gaji dari sana. Antum berikan. Kalau nanti negaranya kasih kepada antum, udah kita hadiahkan kepada antum. Ya fadl, yang ambil. Tapi antum tidak berhak. Kenapa tidak berhak? Karena antum melakukan pelayanan itu sudah mendapatkan imbalan. Jadi antum enggak perlu mengatakan ana melaksanakan pelayanan itu ikhlas lillahi taala. Antum digaji. Ya, dia mendapatkan gaji memang seperti itu. Dan antum wajib melaksanakan itu sebagai pekerjaan. Ikhlas alhamdulillah, antum berharap ridha Allah. Tapi posisi kerja antum, antum sudah mendapatkan gaji dan imbalan, maka tidak boleh. Baru itu yang anak kita Allah. Nah, ana mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau kita bekerja di perusahaan yang insyaallah halal di bidang penerbangan, akan tetapi sistem pembayaran gajinya melalui bank konvensional? Ya, antum keluarkan ribanya dari bank konvensional tersebut. Karena ada ribanya di sana, kalau tidak bisa dipindahkan ke bank syariah, ya sudah. Tapi berusaha, kita berusaha aja. Jangan sampai kita termasuk orang yang membesarkan bank riba. Bank syariah malah kita tinggalkan. Dengan alasan, aduh ribet ustadz ini itu. Ya sekarang ribet. Karena memang berkembangnya bank syariah ini membahayakan bank konvensional. Ada orang-orang yang gak suka dengan berkembangnya bank syariah. Kita sebagai masyarakat muslim, kita tunjukkan nahnu muslimin. Kita mau tanpa riba. Bank-bank syariah yang ada masih proses untuk syariah. Maka kita dukung agar dia bisa full syariah nanti. Walaupun sekarang mungkin belum bisa full. Nah, Masya Allah, ini pertanyaannya banyak banget. Bagaimana agar kita tidak mengeluh kepada manusia? Ya gak usah ngeluh itu. Ini jamaah. Kita harus pahami antara mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Umpamanya ada larangan, jangan sentuh gelas ini. Apa yang harus antum lakukan? Ya diam aja lah. Tapi kalau tolong ambil gelas ini, antum kan harus gerak. Kalau jauh, ya Allah, aduh nggak dapat. Kan ada usaha. Tapi kalau dilarang, udah tinggalkan. Ini sabda Nabi alaihissalatu. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Kalau aku suruh kalian dengan satu perintah, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Sesuai kemampuan kalian. Karena melaksanakan perintah ini butuh energi. Butuh energi, butuh waktu, macam-macam. Wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Kalau aku melarang sesuatu kepada kalian, tinggalkan. Enggak ada tinggalkan sesuai kemampuanmu. Enggak ada jemaah. Karena meninggalkan itu tidak membutuhkan kemampuan. Jangan berzina. Anak akan tinggalkan zina sesuai kemampuan anak. Enggak ada. Ya udah tinggalkan zina, enggak usah ke tempat perzinaan, selesai. Tapi memang dibutuhkan bantuan Allah jemaah untuk meninggalkan larangan itu yang memerangi nafsu kita, diperlukan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa antum untuk tidak mengadu kepada Allah, mengadu untuk tidak mengadu kepada manusia, mengadulah kepada Allah. Kalau tidak tahan, kalau harus memang mengadu kepada manusia, pilih-pilih mengadu kepada orang yang bisa memberikan solusi. Bukan hanya sekedar pokoknya cerita tentang musibah yang menerima dia, sambil meminta doa kepada orang-orang tersebut, tidak ada masalah seperti itu. Dan menangis, Pak. Menangis ini salah satu bentuk mengadu gitu. Jadi orang ketika menangis, beban di hatinya itu akan berkurang. Jamaah ngerasa udah cukup, ngantum mau wudu, siap-siap buat sholat asar. Anak saya itu yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebasan dari kesalahan itu. Dan anda berterima kasih kepada pihak Masjid Ar-Rahmah RSIG Jakarta Pusat ini. Anda berharap rumah sakit Islam itu bisa memberikan contoh, memberikan baik untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak berangkat ke rumah sakit yang non-muslim, dia berangkat ke rumah sakit muslim. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.